cintamu berapi dusta. Besarnya pengorbananku yang selama ini untukmu, sehingga terlena terbuai oleh rayuan cintamu. Mengapa aku kau sadari betapa sakitnya.